نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا على القيام والصيام في هذا الشهر الكريم واجعلنا يا ربنا من العائدين والفائزين واحشرنا يوم القيامة مع زمرة سيد المرسلين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di bulan Ramadan ini untuk mengenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah. Semoga keimanan kita bertambah sehingga kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kita semakin takut melanggar Allah. Yang ada di hati adalah kerinduan akan kasih sayang Allah, karunia Allah, surga Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikatakan para ulama bahwa yang namanya iman itu memang kadang naik dan kadang turun, ditandai dengan meningkatnya ketaatan atau menurunnya ketaatan, ditandai dengan mengurangnya kemaksiatan ataupun dengan bertambahnya ketaatan. Semakin kurang kemaksiatan, artinya iman semakin kuat. Semakin tambah ketaatan, iman semakin kuat. Akan tetapi, jika orang semakin bermaksiat, maka itu tanda imannya semakin berkurang. Jika semakin malas-malasan beribadah, tanda imannya kurang. Maka mari kita terus meningkatkan keimanan tersebut dengan mengenal nama Allah. Dan pengaruhnya besar sekali. Bagi yang mau merenungi tentang nama-nama Allah, direnungi sehingga kalau disebut yang menyebut nama Allah akan masuk surga, itu menyebut dengan hatinya, juga menyebut dengan lidahnya. Tidak cukup hanya kita itu menyebut begitu saja dengan lidah dan memang ada pahalanya, tapi menyebut dengan hati maksudnya menghadirkan nama-nama Allah yang mengandung sifat keagungan-keagungan Allah itu dihadirkan di dalam hati kita, sehingga itu yang akan mengatur hati kita, yang akan menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah, hati kita semakin mudah untuk melakukan ketaatan. Nama Allah yang lain adalah Al-Azim. Al-Azim adalah zat yang maha agung. Ada agung nisbi, ada agung, akan tapi jika dibanding maka menjadi agung. Kalau kita melihat gunung itu besar kalau dibanding dengan diri kita, atau gunung itu lebih besar daripada gunung yang ini, agung, besar. Akan tapi kalau keagungan Allah adalah maha agung dan tidak bisa dibanding dengan apapun dan siapapun. Keagungan Allah mutlak, agung yang sesungguhnya. Kita melihat sesaat katakan rumah itu besar, orang itu besar, orang besar dan seterusnya. Itu nisbi dibanding dengan yang lebih kecil. Sehingga kita mengatakan Allah lebih agung daripada jagat raya, itu enggak pantas. Memang bukan bandingan. Yang bisa dibandingkan orang ini lebih agung daripada orang ini. Allah lebih agung dari seorang raja yang perkasa misalnya. Bukan bandingannya. Bukan bandingan. Allah maha agung, enggak bisa dibanding dengan apapun. Kadang kita pernah mengatakan sehingga isim tafdil, kalau misalnya akbar, a'dham, itu hanya berlaku kepada sesuatu yang bisa dibandingkan. Maka enggak bisa kita mengatakan Allah akbar, Allah a'dham min Amerika, Allah lebih agung dari Amerika. Bukan bandingan. Tidak bisa dibanding antara Allah dengan Amerika. Amerika ciptaan Allah. Allah maha agung, Allah adim, maha agung. Keagungan Allah enggak bisa digambarkan. Akan tapi Allah telah menciptakan sesuatu yang agung, agung, agung, agung. Cukuplah dengan kesadaran kita kalau Allah menciptakan sesuatu yang agung. Bagaimana dengan Allah itu sendiri? Biarpun semesta bukan bandingan untuk Allah. Melihat jagat raya yang megah, ini tidak bisa kita bandingkan dengan keagungan Allah. Tapi cukuplah bagi orang yang bertafakur. Allah yang menciptakan langit, bumi, bintang, rembulan. Yang manusia-manusia hebat pun tidak bisa menaklukkan, menundukkannya. Maka dengan demikian cukup bagi seorang yang berakal untuk faham bahwasanya yang menciptakan adalah zat yang maha agung. Nah, kesadaran tentang kekagungan sesuatu, maka itu akan menumbuhkan secara otomatis, menumbuhkan di hati seseorang satu penghormatan apapun itu, kepercayaan dan kesadaran sadar. Contoh manusia dengan manusia. Untuk membuat contoh, mungkin ada seorang manusia yang mengagungkan seorang kiai karena dianggap sebagai warisnya para nabi, atau mungkin orang yang mengagungkan yang namanya raja atau presiden. Di saat dia tidak tahu, ya enggak akan mengagungkannya. Misalnya ada Pak Presiden lewat di depan rumah kita beli es cendol, karena kita enggak tahu. Setelah lewat, siapa tadi? Duh, itu kayaknya Pak Presiden baru enggak kan? Mungkin kiai yang sangat kita kagumi selama ini tiba-tiba hadir di pasar kita, kita tanpa sadar. Setelah pergi baru kita sadar, lihat bagaimana. Oh, yang tadi. Jadi kenal itu penting. Dan kita harus tahu Allah Maha Agung. Dan keagungan Allah tidak bisa diliputi oleh akal kita, tidak bisa ditampung oleh akal kita. Akal kita enggak bisa faham seperti apa keagungan Allah. Maha agung, sangat agung. Baik, Allah Maha Agung mensirnakan dunia ini kecil bagi Allah, sehingga kalau sudah bicara tentang keagungan Allah, bisa kita dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Akan tapi ketahuilah, dan ciptaan Allah bukan untuk bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanarabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Kita selalu menyebut nama Allah Al-Azim yang Maha Agung. Akan tetapi hadirkah rasa pengagungan itu di hati seorang hamba di saat mengucapkan Subhanarabbiyal azim? Kalau memang ada, yaitu orang sadar, maka tentu ada pengagungan yang sesungguhnya, ada haibah. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya ada dari manusia-manusia ini yang agung, karena Allah mengagungkan, memuliakannya. Dan kalau sudah yang mengagungkan Allah, maka agungnya yang sesungguhnya. Contohnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka lahla khuluqin azim. Allah yang menyebut akhlak Nabi Muhammad adalah agung. Kalau sudah disebut oleh Allah agung, bukan main-main. Karena yang menyebut adalah zat yang Maha Agung. Kalau sudah disebut wa innaka lahla khuluqin azim, engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Maka akhlak Nabi sangat agung. Siapapun yang bisa mengambil bagian akhlak Nabi akan agung. Maka yang agung dari hamba-hamba Allah adalah Nabi. Nabi agung. Kemudian orang yang mengikuti para Nabi, para ulama-ulama agung. Sehingga siapapun dari bangsa manusia yang faham, orang yang berakal, yang faham tentang sifat-sifat keagungan manusia yang diagungkan oleh Allah tadi, hatinya akan secara otomatis terpenuhi dengan yang namanya haibah, terkagum sekaligus hormat sekaligus pasrah kepada manusia-manusia agung tersebut, karena Allah yang mengagungkannya. Para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi, para pewaris akhlaknya nabi, secara otomatis kalau kita faham makna ini, mengagungkan secara otomatis dengan hatinya, haibah, ada wibawa di mata kita. Dan semakin kita tahu, semakin besar wibawa beliau-beliau di mata kita, di hati kita, sehingga dengan begitu akan mudah bagi kita untuk patuh dan tunduk kepada petuah-petuah mereka. Maka ini pentingnya, ini kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung mengagungkan manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi agung secara sesungguhnya, dan begitu terus. Martabat selanjutnya adalah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat agung bagi umat. Para guru-guru mulia agung bagi para muridnya. Kemudian ini pembimbing-pembimbing agung bagi siapa yang mengikutinya, dan begitu seterusnya. Nah, ini perlu kesadaran. Sehingga dalam dunia tarbiyah ini sangat penting makna penghormatan, bukan penghormatan basa-basi, akan tapi dari hati. Sehingga muncul adab. Kalau kita dalam dunia tarbiyah, bagaimana seseorang itu bisa sampai kepada Allah dibantu oleh seorang guru? Bagaimana hubungan kita dengan guru? Harus ada cinta dan harus ada adab. Ada cinta dan ada adab. Nah, cinta ini bagaimana tumbuh, dan adab bagaimana tumbuh? Kesadaran dong pentingnya seorang guru. Ini Imam Ghazali menyinggung masalah ini. Pentingnya seorang guru, adab. Sehingga adab dengan guru, karena dia adalah ulama, ini pewarisnya para nabi, maka di sini ada aturannya dong. Semakin ulama tersebut dekat dengan nabi, cara hidupnya nabi, maka semakin akan menyuburkan kecintaan yang ada di hati murid tersebut. Sehingga di sisi lain, seorang murid itu hendaknya selalu menjaga jangan sampai ada prasangka-prasangka yang menjadikan kurang penghormatannya tersebut, sehingga tidak muncul heibahnya sang guru, dan juga tidak muncul mahabbah kepada sang guru, sehingga tidak muncul adab kepada sang guru. Sehingga guru-guru beliau mengajari, ya Allah tutuplah kekurangan guru-guru kami dari mata kami. Kita tidak ingin melihat kekurangan guru-guru mulia dari mata kita. Kita tidak ingin melihat. Khawatir di saat kita melihat kekurangannya, menjadi berkuranglah mahabbah kita, menjadi berkuranglah haibah wibawa guru di mata kita, menjadi berkuranglah adab kita kepada guru-guru mulia. Akan tapi ingat, mereka juga manusia yang bisa bersalah, akan tapi ketahuilah, sebaik-baik orang bersalah yang cepat kembali kepada Allah. Para guru-guru mulia, kalau kita rentet Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan para ulama wala sufi, mereka guru agung yang sesungguhnya. Agung di bumi, agung di langit. Agung di bumi, agung di langit. Malaikat mengagungkan, memuliakannya. Di bumi pun juga demikian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah memuliakan. Mereka juga manusia. Akan tapi kelebihan mereka adalah di saat melakukan kesalahan, mudah bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah guru, pandangan kita kepada guru kumuria. Kemudian kita sendiri sebagai orang tua pun harus agung di depan anak-anak kita. Orang tua kita harus agung di mata kita. Sebab yang menyuruh kita memuliakan orang tua kita adalah manusia agung Nabi SAW, berbakti kepada orang tua. Sehingga hubungan kita dengan orang tua menjadi agung karena nyambung kepada pesan Nabi SAW. Maka di sini dituntut bagaimana kita dengan orang tua kita. Sadar siapa yang menyuruh, baru nanti kita bisa berbakti secara sesungguhnya. Yang menyuruh adalah Rasulullah. Yang menyuruh adalah Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Maka hubungan ini menjadi hubungan yang disucikan, muqaddas, disucikan karena apa? Perintah Allah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman kita kepada perintah ini seperti apa kalau tidak kenal Zat yang Maha Agung Allah? Memang orang tua kita manusia seperti kita, lihat. Mungkin ada yang lebih banyak dosa dari kita. Semoga mengampuni Allah beliau. Akan tapi lihat, hubungan ini sudah dipastikan bahasanya kita harus memuliakan orang tua kita. Harus berbakti pada orang tua. Biarpun mungkin sebagai seorang anak lebih banyak amalnya, lebih sedikit dosanya, tapi ingat, hubungan ini sudah disucikan oleh Zat yang Maha Agung. Suami istri. Di situ ada hubungan yang diagungkan. Satu perjanjian yang disaksikan oleh Allah menjadi agung. Sehingga ini urusan kita ini menjadi benar itu kalau sudah kita kenal dengan Zat yang Maha Agung. Ulama enggak akan diagungkan, tidak perlu dimuliakan kalau tidak sambung dengan Zat yang Maha Agung dan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga kalau sudah semuanya dihubungkan dengan Zat yang Maha Agung, maka akan menjadi agung, mulia perjuangan hidup kita. Jika kita sambungkan dengan Zat yang Maha Agung, maka menjadi agung. Berarti yang perlu kita benahi adalah di sana. Kesadaran kita bahwasanya Allah adalah Maha Agung dan Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Maka segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah akan menjadi mulia yang sesungguhnya. Allah. Jika disanjung oleh Allah Zat yang Maha Agung, maka itu sanjungan yang sesungguhnya. Kenalilah sanjungan Allah di dalam Al-Quran. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Allah senang dengan orang-orang yang bersyukur. Allah dengan orang-orang ini. Sanjungan-sanjungan ini. Sehingga menyadari Allah Zat yang Maha Agung ini membatasi kita untuk melanggar Allah, kurang ajar kepada Allah, melakukan kemaksiatan. Kalau memang di hati kita ada kesadaran Allah itu Maha Agung, enggak kebayang dia akan seenaknya melakukan kemaksiatan. Dengan guru saja kita, kalau sudah duduk dengan guru, enggak akan kita melakukan kerjaan yang aneh-aneh. Kita duduk dengan guru, kita akan terhindar dari pekerjaan yang aneh-aneh, menghalang karena apa? Ada hibahnya seorang guru. Bagaimana Zat yang Maha Dekat, lebih dekat dari hablil warid, Allah begitu dekatnya dengan kita, Allah sangat dekat dengan kita. Tidak ada kedipan mata kita ketahui Allah yang mengedipkan. Tidak ada nafas kecil Allah menjadikan kita bernafas. Bagaimana tidak kita katakan dekat? Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita tidak merasakan itu semuanya kalau Allah Maha Agung? Allah Maha Dekat, ya. Coba Anda kedip, tidak akan bisa kedip kecuali Allah yang memberikan kekuatan Anda untuk kedip. Menjalan kaki, bernafas, membuka mulut. Detak jantung kita butuh kepada Allah, begitu dekatnya Allah dengan pertolongannya, dengan riayahnya. Kita datang ke sini hidayah dari Allah, dekat sekali dengan Allah. Apa yang tidak dengan Allah kita? Yang menjadi masalah adalah ketidaksadaran kita. Sungguh Allah Maha Agung, Al-Azim. Setelah itu adalah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Ada Ghafirud Dunub. Al-Ghafir wal-Ghaffar wal-Ghafur. Dari asal kata yang sama, Ghufran, Maghfirah. Tapi sudah kalimat Ghafur dalam bahasa Arab itu adalah sighah mubalaghah. Mubalaghah ini adalah keluar dari wajar, berlebihan. Tapi berlebihan ini ada berlebihan yang jelek. Tapi kalau orang berlebihan, ada berlebihan manusia, berlebihan yang baik. Sehingga diartikan menjadi sangat, nah itu sangat, sangat baik. Baik, kemudian melebihkan lagi kebaikannya menjadi sangat baik. Pemaaf, tapi sangat-sangat pemaaf, makanya itu. Pengampun, sangat-sangat pemampun, Al-Ghafur. Jadi sudah katakan Al-Ghafur, tidak sekedar seperti Ghafir. Sama bagi hamba yang diampuni oleh Allah adalah Tawwab, bukan Taib saja. Yang dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai hamba yang bertobat di sini, antara Ghafur dengan Tawwab. Kalau dikatakan Tawabin, itu orang yang tidak tobat sekali lalu selesai. Tapi sudah tobat, meningkatkan ketobatannya lagi, meningkatkan pertobatannya lagi, meningkatkan lagi terus, itu namanya Tawwab. Tidak henti untuk bertobat. Kalau Taib, sudah sekali bertobat selesai. Apakah setelah itu mau ngapain saja? Tapi yang dicintai oleh Inna Allah yuhibbut tawabin. Sehingga ada maratib, tingkat pertobatan. Ada orang bertobat dari dosa gede, menangis dari dosa gede. Tapi belum bisa menangis dengan dosa kecil. Ada orang menangis dengan dosa kecil pun menangis. Akan tapi nanti ada pangkat tuh, sampai bukan dosa bisa menangis, hanya karena kurang serius di dalam beribadah. Enggak bisa bangun malam saja bisa menangis para kekasih Allah. Sehingga hebat lagi kalau sudah orang merasa berdosa, padahal dosa itu adalah sangat kecil, atau mungkin bukan sebuah dosa. Seperti tobatnya Nabi SAW. Dosa apa Nabi harus beristighfar 70 kali setiap kali berada di majlis? Padahal Nabi tidak punya dosa, itu tingkat pertobatan. Jadi kalau sudah orang bisa bertobat dari bukan dosa, ini hebat. Yang menjadi masalah adalah orang berdosa kayak tidak pernah merasa berdosa, ini problem. Maka nama Allah Al-Ghafur, kalau Ghafirud Dunub, mengampuni, berdosa mengampuni. Tapi kalau sudah Ghaffar, sempurna di dalam pengampunan. Jadi ngampuni dan mengampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Dan tidak akan bosan dengan hambanya. Kecuali hamba itu sendiri bosan. Kita punya pegawai yang punya perusahaan, melakukan kesalahan sekali, dua kali, tiga kali sudah bosan. Kamu sekali lagi awas ya diulang. SP, surat peringatan yang pertama. Yang kedua, ketika selesai tidak usah kerja di sini. Allah, kemarin kita melihat yang haram dengan mata kita, semalamnya istighfar, besok kepleset lagi, Allah tetap membuka pintu maaf untuk kita. Dan memang kita kurang ajar kepada Allah, tidak boleh. Ada suatu ketika ada orang ngandek pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang hamba lalu berdosa kemudian bertobat, Allah akan mengampuni. Tapi setelah itu berdosa lagi, ya Rasulullah, kata Rasulullah, bertobat lagi, Allah akan mengampuni. Kemudian berdosa lagi, ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, bertobat lagi, Allah akan mengampuni. Sampai kapan, ya Rasulullah? Sampai hamba itu bosan, maka Allah akan bosan. Tapi ingat, dosa yang pertama bukan dosa yang kedua. Sehingga seseorang melakukan dosa hari ini, lalu bertobat menyesal akan dosa, Allah akan ampuni. Akan tapi ketahuilah, jika nanti kepleset lagi, ini bukan karena merencanakan dari awal. Sudah berusaha untuk menghindar, tak taunya melakukan lagi dosa, bertobat lagi, Allah ampuni. Yang menjadi masalah adalah sambil bertobat, ingat besok sana lagi deh. Oh, enggak bertobat itu namanya. Bertobat itu harus menyesal secara sesungguhnya. Bertobat yang akan menjadikan sebab Allah mengampuni adalah tobat yang serius, tobat nasuha, tobat yang disadari, tobat dengan penyesalan, berjanji tidak mengulangi, meninggalkan pekerjaan, maka nanti kalau kepleset lagi itu yang bakal diampuni oleh Allah. Tapi orang yang tidak berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, tetap saja sambil istighfar, tapi istighfarnya orang yang perlu diistighfari, sambil istighfar maksiat, enggak benar itu. Dia menangis, kita manusia bisa melakukan kesalahan. Tapi ingat, tobatnya yang serius itu yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Sekaligus ini kabar gembira bagi siapapun agar tidak masuk bab putus asa. Ada orang putus asa merasa dosanya teramat banyak seolah-olah Allah tidak bisa mengampuninya, maka ketahuilah putus asa itu sendiri dosa yang lebih gede daripada dosa yang pernah dilakukan. Sebab putus asa itu merendahkan Allah, seolah-olah Allah tidak mampu mengampuni dosanya. Maka siapapun dari kita, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, cepatlah mengadu kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa itu. Akhir-akhir ini kita tekankan untuk mengurangi kemaksiatan. Tidak cukup seorang hamba itu memperbanyak amal baik. Kalau ada orang tertipu adalah orang yang hanya memperbanyak amal baik tapi lupa bahwasanya di situ ada dosa yang bisa saja menghapus kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan alangkah banyaknya manusia yang tertipu dengan amal baiknya sehingga dia sudah merasa punya surga, sehingga menjadi orang yang mengentengkan kemaksiatan. Kiai, ustadz, kayaknya tabungannya sudah gede banget tuh masuk surga. Kenapa? Muridnya jadi ulama banyak, santrinya banyak. Yang dihitung apa? Setiap santri yang sholat saya dapat pahala, setiap santri yang ini saya dapat pahala, seolah-olah sudah punya surga. Sehingga ngentengin, lihat maksiat dikit, nah ada kecil maksiat sedikit, gak apa-apa itu. Karena banyak amal saya, lihat. Nah, musibah, merendahkan, mengentengkan dosa, lihat, mengentengkan dosa, musibah. Banyak orang tertipu dengan amal baik yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu juga. Ada orang melakukan dosa karena tertipu dengan amal baiknya. Karena dia merasa sudah dekat kepada Allah. Nahnu abnallahu ahibba'u, kayak orang Yahudi itu. Makanya orang Yahudi itu kurang ajarnya luar biasa kepada Allah karena merasa dekat kepada Allah. Sehingga saking merasa dekatnya mengatakan, kami itu anak-anak Tuhan dan para kekasih-kekasih Tuhan. Sehingga apa? Enggak akan api neraka menyentuh kita ini. Mentang-mentang lah ini. Ustadz, mentang-mentang. Kenapa? Tahu hukum seenaknya, cara tobat, istighfar, amal baik menghapus pahala. Hafal Quran lagi, sayiat yudhibnal, al hasanat yudhibnas sayiat. Kalau kita melakukan kebaikan akan menghapus dosa. Dia enggak sadar yang dimaksud ayat itu bagaimana. Jika ada orang berbuat dosa, kalau mau tobat nanti sambil menyesal, melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus. Bukan orang melakukan dosa mengandalkan kebaikan yang akan dilakukan. Ya sudah, kita dosa nanti kan sholat beres. Oh, enggak benar begitu. Jadi kita kepleset, kalau pengen diampuni oleh Allah bagaimana? Al-hasanat, kita datangkan kebaikan, kita lakukan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa. Bukan orang ngentengin, sudahlah kita kan, biarpun kita maksiat, nanti kan wudhu rontok tuh. Enak bener tuh. Biasanya santri yang suka ngendeng itu, karena ngerti ilmu dan sebagainya. Sehingga sementara orang-orang di luar itu yang kenal agama sedikit lebih takut kepada Allah. Sholat, masalah ini, halal, haram. Santri yang keblinger ngentengin, ada kaul, ada pendapat. Dapat siapa? Ya pendapat kalau bukan ulama kan pendapat setan itu. Iblis ngentengin hukum. Makin santri musibah itu. Di sini para santri kita kerasin begitu. Kita tidak ingin ada orang mengentengin urusan kemaksiatan. Ayo ini adalah Ghafur Zat yang maha pengampun. Jangan mengentengin dosa, kita sudah waktunya ini. Kita rubah bukan sekedar kita meningkatkan ibadah, bukan fadhail amal yang perlu kita tingkatkan, amal wajib, sholat lima waktu. Haji sekali kalau punya duit, enggak ngulang pun enggak apa-apa. Zakat apa adanya, zakat sesuai dengan aturan, selebihnya yuk kita hindari dosa. Mata kita dari melihat yang haram, mulut kita dari mengucapkan yang haram, telinga kita dari dengar gunjingan, dengar fitnah, dengar kalimat-kalimat yang bangkitkan syahwat. Anggota tubuh kita jaga, ini yang perlu. Sambil menghadap kepada Al-Ghafur, biar kita dapat bagian daripada nama mulia dan sifat mulia Allah, yaitu Sang Maha Pengampun. Nah kalau kita tidak menuju kepada Allah Al-Ghafur, sementara kita dengan kesombongan dosa kita, enggak berguna untuk kita. Allah Maha Pengampun, kalau hamba itu membutuhkan Allah. Nah kalau orang sombong dengan dosa-dosanya bagaimana? Allah Maha Pengampun dan sungguh Maha Pengampun, sampai dikatakan segede apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau menghadap kepada Allah, masuk pintu pengampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dan habis, tidak ada dosa gede kalau sudah bertobat menuju kepada Allah. At-taibu min adzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Segera kita nyesal. Al-Ghafur. Asy-Syakur. Cukup insyaallah. Syukur besok ini karena waktu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah memberikan kepada hati kita keinsyafan akan segala dosa kita. Dan mulai hari ini, ayo kita semuanya lebih banyak memikir tentang pengurangan dosa. Urusan meningkatkan amal kayaknya perlu, akan tapi kita dahulukan bagaimana kita mengurangi dosa. Dahulukan ini semuanya. Yang membantu ketaatan kita, yang menjaga amal kita. Menjaga amal kita kenapa? Banyak dosa-dosa yang menghabiskan amal. Membantu kita beramal karena apa? Dosa itu menjadikan kita malas berbuat baik. Tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'uda. Yang namanya fitnah itu akan menutup, akan ada nempel. Fitnah itu kemaksiatan. Kemaksiatan akan nempel di hati kita itu seperti pintalan tikar. Tikar pandan, dulu kan ada tikar, jadi selembar demi selembar, selembar demi selembar sampai penuh. Begitu juga seperti nuktah sauda. Jadi yang namanya kemaksiatan akan nempel di hati. Kemudian ada lagi sampai hati gelap sehingga dengar nasihat ketawa, ingat dosa nggak bisa nangis, nyantai dengan dosa-dosa. Nah ini adalah karena hatinya semakin gelap, maka kita perlu saat ini minta kepada Allah untuk semoga Allah mengampuni kita dan kita sendiri mengurangi dosa. Dan sisihkan waktu untuk minta ampun kepada Allah, doakan semoga Allah mengampuni kami. Dosa yang tersembunyi, dosa yang terlihat. Kita semua adalah ada hawa nafsu, ada macam-macam gangguan. Dan ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sekaligus potensi untuk bermaksiat bagi yang tidak sadar. Yang tuli tidak akan bermaksiat dengan telinganya. Yang buta tidak akan bermaksiat dengan matanya. Yang dihilangkan oleh Allah syahwatnya tidak akan berurusan dengan syahwat. Akan tapi ketahuilah, yang sempurna ini potensi sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan kalau tidak sadar. Bersyukurlah yang tuli. Bersyukurlah yang buta. Akan tapi yang punya mata, ayo kita syukuri mata kita. Kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Kalaupun ternyata suatu ketika kita melihat di rumah kita, Mungkin televisi harus menampilkan sesuatu yang tidak baik. Segera istighfar, tumpangi dengan istighfar dan penyesalan yang sesungguhnya. Jangan sampai hati kita itu menjadi hitam gara-gara yang gila kita lihat. Atau pinggir-pinggir jalan. Kita mungkin bekerja di sana, berjalan di sana, ngelihat aurat yang diumbar di sana-sini. Atau apapun yang kita lihat, harus kita sadari itu akan menghitamkan hati kita. Kalau sudah menghitamkan hati kita, maksiat menjadikan mudah, susah kita untuk beribadah. Dan jika tidak kita sesali, maka Allah akan murka kepada kita. Mari kita, saat ini pelajaran kita di pertengahan Ramadan, di Ramadan ini, kita akan berusaha untuk mengurangi segala kemaksiatan. Termasuk dengan lidah kita, awas, jangan gunjing, jangan ngomongin orang. Kalau ternyata ada kebencian di hati kita kepada seseorang, yuk kita bagaimana kita hibur hati agar tidak benci kepada seseorang. Dendam sama seseorang, lihat. Enggak, jangan. Dan seterusnya. Jadi tahun ini adalah tahun kita mengurangi dosa. Baru setelah itu kita bicara tentang bagaimana kita meningkatkan amal kita. Alhamdulillah di Ramadan amal kita sudah banyak. Kita tingkatkan amal kita. Mulai dari puasanya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, tarawihnya, sudah. Tapi khawatir kita lupa puasanya. Kita tidak koreksi ini. Ada maksiat-maksiat yang setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari. Tafakkur itu penting. Sehingga yang jaga di toko itu, kalau tidak pernah tafakur, tidak sadar. Jaga di toko itu berpuluh-puluh tahun, rupanya kursinya itu ngadep ke tempat, situ ada orang jualan juga, enggak menutup aurat. Dosa enggak setiap hari? Dosa. Baru sadar, astagfirullahaladzim, dimiringkan ke sana, baru selamat nanti. Jadi ini sederhana tafakur itu. Seorang bapak di rumahnya ada pembantu yang tidak menutup aurat. Dia tidak sadar kalau itu setiap hari melihat aurat dan dosa. Sehingga dia karena sadar, baik saya tidak akan ke dapur, sampai pembantuku menutup aurat. Sadar, kalau tidak sadar terus. Dan jangan mengatakan, enggak apa-apa, dusta. Kalau manusia normal punya akal masih, na'udzubillah. Pasti, biarpun mungkin ditepis, tapi ketahuilah, kita tidak boleh ngentengin dosa di rumah kita, di jalan-jalan, di toko-toko, di pasar-pasar, dan seterusnya. Tapi kalau orang sadar, dengan kita mengenal nama-nama Allah, yang Allah maha melihat, maha mendengar, dan seterusnya. Sampailah kita derajat yang luar biasa, hamba yang dekat kepada Allah. Jauh dari dosa, banyak ketaatan, selamatlah, mulia di hadapan Allah, mulia di dunia, dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan yang ingin bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang kami muliakan, saya ingin bertanya, terkadang di daerah saya mayoritas itu tidak pakai aurat, tidak menutup aurat bagi perempuan. Tidak menutup aurat bagi perempuan. Gimana cara menanggapi keadaan di dalam kehidupan sehari-hari, Buya? Karena setiap halean mata, kedipan mata itu banyak. Gimana? Setiap tatapan mata itu banyak yang mata melihat. Iya. Di lingkungan sekian. Terima kasih atas jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya masalah tentang memajang foto. Yang saya pernah baca itu kalau di rumah kita memajang foto. Apa itu? Sebentar, agak jauh dikit suara. Memajang foto atau lukisan di rumah kita. Majang foto. Iya, atau lukisan di rumah kita. Nanti malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita. Nah, seandainya yang dipajang itu foto-foto keluarga sendiri yang tujuannya hanya untuk kenang-kenangan, itu gimana, Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berada di satu kampung, tidak usah kampung, satu komunitas, yang di situ ternyata masyarakatnya tidak menutup aurat. Maka kami ingatkan bahasanya, jika ada seorang wanita tidak menutup aurat, kita doakan semoga mereka bisa cepat menutup aurat mereka. Sebab dosa yang ia lakukan tidak seperti dosa yang lainnya. Ada orang melakukan dosa selesai untuk dirinya sendiri. Ada dosa untuk dirinya sendiri karena tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sebab kalau sudah namanya menutup aurat itu ditinggalkan. Kalau ada orang telanjang bulat di kamar sendiri tidak dosa. Tidak ada dosa di kamar sendiri dan enggak pakai baju, makruh saja. Iseng banget tuh manusia. Yang mudah tidak dosa. Tapi di saat sudah keluar kelihatan aurat yang wajib ditutup, maka menjadi dosa. Berarti dosanya double. Dirinya sudah tidak menutup aurat dosa, setiap orang yang memandangnya itu pun juga dosa. Allah. Jadi jangan dianggap sepele ini. Kalau ada orang yang ngentengin kayaknya enggak sadar, Anda itu telah membuat dosa. Orang lain melihat menjadi dosa. Maka bagaimana sikap kita jika lingkungan kita semacam itu? Mohon maaf, kita harus menjaga diri sebelum kita membuat perubahan. Jangan kita menyuruh orang berubah tapi kita sendiri tidak mau menghindar. Sehingga mohon maaf, kalau urusan belanja saja, mau beli apa, kita harus milih. Kalau saya beli kepada seorang penjual yang tidak menutup aurat, jual beli saya memang halal, akan tapi ketahuilah, mau tidak mau saya telah melihat aurat. Di sini saya sudah dosa. Makanya kenapa kok kita kok repot banget harus cari penjual yang pakai kerudung? Mohon maaf, agar saya tidak melihat rambutnya, agar saya tidak melihat lehernya. Masa saya beli bu gini ya beli ini? Enggak enak banget begitu. Dan memang saya pilih karena saya menjaga diri sebelum saya mengatakan ibu tidak menutup aurat, bukan. Karena saya juga punya dosa nanti. Bukan permasalahannya dia tidak menutup aurat saja, tidak. Karena kita juga harus menghindar dari dosa. Makanya jangan cuek masalah masuk warung, warung, warung, masuk warung, masuk apa, ternyata tidak menutup aurat. Harus kita bisa memilih ini loh, menghindar itu begitu, kita menghindar dulu. Coba kalau kita masuk, mau tidak mau kita melihat kalau tidak menutup aurat. Kalau menutup aurat ya kita bisa ngomong, bu belanja apa ini dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Kita sendiri yang menghindar dulu sebelum kita menyuruh orang menutup aurat. Sebab kewajiban kita itu bukan menutup aurat saja. Jadi di dalam agama ada aurat itu ada tiga martabat. Namanya aurat di dalam sholat. Selesai ibu pakai aurat dalam sholat. Ada nanti ada aurat sitir. Aurat sitir tambah kewajiban bagi Anda untuk menutup aurat Anda. Anda punya kewajiban. Yang kedua adalah aurat nador. Maksudnya apa? Saya tidak boleh melihat. Jadi ada pekerjaan lain. Jadi saya itu bukan sekedar saya wajib menutup aurat. Tapi saya juga tidak boleh melihat auratnya orang. Jadi jangan lupa, kalau sudah ada orang ya, karena dia enggak menutup aurat ya salahnya dia, tak lihat aja kalau begitu, salahnya dia ya dosa dia, oh bukan, ente juga dosa. Jangan nyalain orang loh, karena dia buka aurat kan, yang harus menutup aurat kan dia. Dia wajib menutup aurat, tapi ente wajib ghaddul basar, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Kamu yang jaga matamu. Dan di sini, jangan hanya memaksa orang lain, kamu harus tutup aurat. Tapi kita tidak menjaga mata kita. Kita menjaga, jadi menghindar sebisa mungkin sebelum kita merubah, membuat perubahan. Jadi kita menghindar kalau memang di situ ada perkumpulan yang banyak tidak menutup aurat, kita hindari. Makanya kadang kita masuk dalam sebuah problem, sebuah pernikahan ada yang membuka aurat, mungkin pengantin dan sebagainya. Kita tidak boleh datang sebetulnya. Haram yang demikian itu. Hanya mungkin karena sudah terjebak keadaan, tiba-tiba sudah di tengah-tengah seperti itu. Kalau tahu dari sebelumnya, kita tidak boleh datang. Apapun, karena apa? Kita punya mata. Kecuali sudah dibutakan oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga mata kita, dan kita bisa menjaga dari melihat aurat-aurat itu. Baik, yang pertama kita dulu. Kalau sudah di kiri kanan tidak menutup aurat, bukan berarti kita bebas untuk memperhatikan mereka. Dan ini adalah amanat antara kita kepada Allah. Ini amanat. Kalau sudah tidak ada amanat, bang, di mobil, nyopir kelihatan di depannya, ngintip. Semoga Allah mengampuni kita semua. Apalagi dengan dunia-dunia yang canggih dengan teknologi ini. Insya Allah. Baik, kemudian setelah itu, kita merubah mereka dengan kelembutan dan keindahan. Al-Latif, masih ingat. Jadi kita tahu betul, mencermati betul, beda orang kampung itu, ketahuilah. Orang kampung itu kalau membuka aurat itu bukan karena nantang Allah itu, karena belum biasa. Dan kami temui kemarin yang kami ceritakan, di satu tempat, saya tiba-tiba keluar dari satu tempat, ada perempuan, wanita, ibu-ibu solehah sebetulnya insya Allah. Hanya karena belum banyak bergaul dengan yang baik. Itu sudah pakai rok pendek, ini semuanya jejer, minta difoto gitu. Karena dia punya kekaguman dengan orang yang dianggap sebagai ulama. Itu sebetulnya hatinya baik, hanya karena belum biasa dia. Tapi yang na'udzubillah sudah ngerti itu halal, haram, itu haram masih saja. Apaan gitu kok repot banget. Ini. Itu karena apa? Mungkin waktu dapat hadiah orang beli baju seperti itu. Atau karena lingkungannya sudah biasa kayak begitu. Makanya di kampung-kampung kalau ada orang tidak menutup aurat, jangan serta-merta kita hantam kita ini. Bukan. Akan tapi yuk kita khusnudun dulu. Mungkin dia tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, kita perlu ngasih tahu dengan cara yang halus. Sebab memberitahu itu sendiri kalau tidak dengan kata yang halus, kalau perlu dengan bisikan. Kalau perlu dengan bisikan. Bisikan itu adalah maksudnya duduk yang baik. Yang sampai dia tidak. Tukang dikembar, dasar satu kampung dia di neraka semuanya. Tidak pakai ruang. Nah, bukan begitu, kok enak benar satu kampung diobrak-abrik ini. Dengan kelembutan, keindahan, hikmah yang diajarkan Nabi SAW, lembut. Membuat perubahan. Dan itu tugas bagaimana seorang ustaz di saat menyampaikan itu semuanya mereka tidak marah. Dan kita tidak boleh merendahkan ini. Kemudian apa? Ambil cara yang paling baik untuk mengajak mereka menutup aurat mereka. Yang kedua, jangan merendahkan mereka. Sebab mereka melakukan dosa zahir, belum tentu hatinya kurang ajar kepada Allah. Bisa saja dia adalah orang yang menyesal tadi itu. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Hei yang berkerudung, jika engkau melihat orang-orang yang belum pakai kerudung, jangan dipandang mereka dengan pandangan merendahkan. Hei yang bercadar, jangan memandang yang lain dengan merendahkan. Nah ini. Tidak boleh kita pandang orang lain dengan mata merendahkan. Apalagi yang enggak pakai kerudung. Kadang enggak pakai kerudung, lihat orang berkerudung, alah biarkan kerudungan begitu, tapi ini. Yang penting kan hatinya. Loh ini tambah kurang ajar bener ini. Memang hati Siti Fatimah Zahra kotor sampai perlu menutup aurat sampai sekujur tubuhnya. Ini kadang-kadang ada muncul kesombongan itu. Sebetulnya kan tinggal insaf, ya saya salah. Saya belum bisa pakai kerudung, saya belum bisa menutup aurat. Cuma nasibnya dia memang nasibnya sombong sambil berkata, yang penting kan hatinya. Oh ente ngaku, hati ente paling hebat ya. Ini sebetulnya merendahkan orang yang pakai kerudung. Oh yang pakai kerudung saja enggak boleh merendahkan yang tidak pakai kerudung. Apalagi yang menutup apa yang tidak menutup aurat sehingga tinggal insaf semestinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini. Jadi kalau kita ingatkan dengan penuh kelembutan dan ingat jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Pernah di sebuah tempat itu adalah semuanya hampir rata-rata tidak pakai kerudung. Kita ngisi pengajian di tempat tersebut. Sampai 6 bulan kita belum berani ngomong masalah menutup aurat. Karena apa? Kita tidak ingin menyakiti hati mereka. Akan tapi kita pun tidak ingin pesan ini terlambat. Setelah berapa kali pertemuan baru ada kabar gembira, insya Allah ini ada surat cinta buat adik-adik saya. Bingung nih Buya mau ngomong surat cinta buat adik-adiknya itu ada apa ini. Tentunya kita hanya bicara tentang, hei adik-adikku yang berkerudung, jaga hatimu, jangan suka merendahkan orang lain. Habisi dulu yang berkerudung, giliran yang terakhir bagi yang belum pakai kerudung. Nah ini kan enggak marah dia. Dan setelah itu tidak ada yang marah, bahkan mereka serempak ingin menggunakan kerudung semuanya. Jadi perlu siasat, jangan sok deh dalam mengajak kepada kebaikan. Ini tugas seorang ustadz harus ada hikmah. Gimana ngomong tapi tidak marah mereka itu. Itu kecerdasan itu. Itu perlu itu akhlaknya Nabi, hikmah. Baik. Jadi seperti itu, baru kita berusaha mengingatkan dengan pemahaman pelan-pelan. Dimulai dari diri kita sendiri, anak kita, saudara kita, terus pelan-pelan. Atau kalau kesempatan di majelis secara umum. Insyaallah nanti akan berubah. Dan takutlah kepada Allah. Baik, kemudian. Yang kedua, apa tadi? Majang foto. Yang menjadikan malaikat tidak datang adalah gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambar ini adalah bab masalah surah. Taswir, menggambar hukumnya adalah haram, sekaligus memajangnya adalah haram jika gambar itu adalah haram. Jadi gambar itu ada Ada lima macam hukum di dalam hal ini, dan ini sering Buya sampaikan. Gambar yang ada, gambar yang mutlak halal, ada gambar yang mutlak haram, ada gambar yang kebanyakan ulama mengharamkan, ada gambar yang kebanyakan ulama mengatakan tidak halal, tidak haram, ada gambar yang perkenan, yakni merupakan kemudahan dalam syariat, biarpun bentuknya adalah seperti sesuatu yang diharamkan. Gambar yang mutlak halal, gambar yang mutlak haram dulu. Gambar yang pasti haram adalah gambar surah mujassadah. Dua syarat. Dari gambar yang bernyawa, satu syaratnya. Yang kedua adalah mujassad, berbentuk. Jadi gambar berbentuk dari yang bernyawa itu haram mutlak. Patung dan sejenisnya. Biarpun dari roti patungnya. Ini mutlak haram. Yang kedua adalah gambar yang mutlak halal, yaitu gambar dari sesuatu yang tidak bernyawa, biarpun bentuknya kayak patung, patung pohon, tidak haram. Mutlak halal. Patung gunung, gunung saja sudah batu, ngapain bikin patung gunung ini? Ini patung-patung batu. Makanya tolong diingatkan untuk akuarium yang ada gambar ularnya dicabut itu. Kepalanya, biar tidak ada ularnya. Baik. Jadi yang kedua adalah mutlak halal, gambar yang tidak bernyawa, biarpun mujassadah, berbentuk, tidak haram, mutlak halal. Yang kedua adalah gambar yang digores, lukisan dari yang bernyawa. Lukisan dari yang bernyawa, kebanyakan ulama mengatakan haram, akan tapi ada celah, sebagian pun mengatakan, ada yang mengatakan tidak haram. Jadi urusan lukisan yang bernyawa adalah khilaf, asalkan lukisannya terhormat. Kalau lukisan gambar orang gak pakai baju kan ngaco ceritanya. Lukisan terhormat, lukisan terhormat, ini ulama berbeda pendapat. Nabi mengatakan illa rokman, isyarat dari Nabi, kalau sekedar rokem, tidak mujassad, tidak berbentuk, maka itu adalah tidak haram. Dari binatang. Tapi sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan haram, tapi ada celah, sebagian ulama mengatakan tidak haram. Tapi lebih baik dihindari karena kebanyakan ulama mengharamkan itu. Baik. Yang keberapa ini? Yang keempat adalah fotografi. Fotografi adalah bukan jenis menggambar. Sehingga la'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang menggambar, menggambar patung itu, kisahnya di Habasyah. Tapi fotografi, foto itu adalah bukan daripada gambar yang kita buat-buat sendiri. Sebab kalau kita lacak dari riwayat-riwayat itu, kenapa mereka itu diharamkan? Karena mereka mengarang. Mengarang bentuk seperti ini, itu karangan. Tapi kalau namanya fotografi, itu tidak membuat sesuatu yang baru. Artinya orangnya ada baru dipoto cetet, begitu. Sehingga ini loh gambarnya. Jadi ini adalah orang selalu ngomong ini fotonya si dia. Sehingga jenis fotografi ini adalah bukan termasuk jenis surah yang diharamkannya, bukan jenis gambar yang diharamkan. Akan tapi kita juga hargai sebagian ulama dari India yang mengatakan fotografi juga haram karena ada sangkut pautnya dengan latar belakang akidah masyarakat India yang masih punya agama Hindu Buddha. Kemanapun mereka pergi, jika tidak bisa membawa patung, mereka membawa gambar dewa-dewi, sehingga gambar bagi sebagian masyarakat India masih ketat. Kita hormati, kita hargai. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan foto, mengharamkan foto, kita hormati masalah ini. Cuman fotografi tidak masuk bab itu. Cuman ada syaratnya, fotografi yang benar dong. Kalau foto yang ngaco, gambar yang membangkitkan syahwat, ya haram bukan karena zatnya foto, tapi karena membangkitkan syahwat foto porno dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana? Bolehkah saya seorang wanita macam foto saya, tapi menutup aurat di depan rumah dan seterusnya? Ini masalah kehormatan saja. Sebaiknya tidak usah dipajang di sana sini. Memangnya mau pengen dilamar orang? Atau bagaimana? Sebaiknya foto-foto wanita itu adalah bukan untuk dipamerkan dan dipajang. Kalau di ruang tamu yang tertutup mungkin, yang tidak banyak kaum laki-laki masuk di dalamnya. Sebab kaum laki-laki itu komentarnya itu adalah semuanya tidak enak. Kalau kita katakan cantik ya, sebetulnya suami harus kecewa, cemburu. Dikatakan jelek juga enggak enak. Enak enggak? Wah, jelek banget tuh istrimu, enggak enak. Dibilang istrimu kok cantik, lah ini kok kurang ajar bener nih ngomong-ngomongan kan. Sudah enggak ada enaknya komentar itu. Maka sebaiknya adalah terhormat, tidak usah dipajang-pajang, Nek. Jadi yang akan menjadikan malaikat tidak masuk adalah foto yang diharamkan adanya patung. Sudah selesai masalah ini. Kemudian yang kelima adalah gambar-gambar yang dimaafkan biarpun berbentuk boneka, mainan buat anak kecil, buat wanita untuk latihan, untuk apa namanya, melatih kedewasaan, nimang anak, boneka buat anak kecil. Ini hadis riwayat dari Siti Aisyah, itu dimaafkan. Jadi kalau bapak-bapak beli boneka buat anaknya boleh, tapi kalau buat beli boneka buat istrinya haram. Paham ya, beda caranya. Beli boneka buat anak kecilnya adalah halal, tapi kalau beli boneka buat ibunya adalah haram. Ya, seperti itu hukum masalah gambar. Pertanyaan masalah haid. Ada yang bertanya, kalau seorang istihadhah, apakah seseorang istihadhah tersebut tahu nanti sore datang haid? Ini sepertinya istihadhah ringan. Jadi ini bab istihadhah. Istihadhah ada istihadhah kubro, ada istihadhah suhro. Ada istihadhah yang ringan, ada istihadhah yang berat. Istihadhah ringan tuh begini contohnya. Ada tiga istihadhah ringan, diantaranya belum waktunya haid keluar darah. Contohnya, setelah terputus darah, misalnya seorang wanita haid 10 hari. Setelah haid 10 hari bersih. Baru 10 hari keluar darah. Tidak mungkin itu darah haid. Karena apa? Darah haid yang kedua baru disebut sebagai darah haid, syaratnya harus didahului oleh suci 15 hari. Nah, ini belum 15 hari sudah keluar darah. Dijamin bukan haid. Namanya istihadhah. Dalam istilah yang pernah kami hadirkan, istihadhah suhro. Biarpun di kitab fikih tidak ada, karena kita punya catatan kecil tentang haid yang praktis. Ini harus tahu, ini jamaah harus tahu bagaimana memahami haid yang cuma setengah jam bisa beres. Ada rumus-rumus. Kemudian agar mudah kita bedakan istihadhah kubro sama istihadhah suhro. Biarpun di sini tidak ada di kitab-kitab lain, kitab-kitab fikih, cuma itu hanya untuk memudahkan saja. Lah, istihadhah suhro misalnya keluar darah. Jadi baru 10 hari bersih, atau anggap saja baru 13 hari keluar darah, maka itu darah pasti bukan darah haid. Pasti bukan darah haid, karena darah istihadhah. Darah istihadhah. Lah sekarang misalnya siang ini pas akhir istihadhahnya, genapnya 15 hari suci, nanti sore jam 5. Berarti kalau sudah jam 5 saya dihukumi sebagai orang haid. Berarti kan batal puasa saya. Apakah di siang hari ini saya wajib puasa sebagai seorang wanita? Jawabnya adalah tetap wajib berpuasa. Kenapa? Mungkin saja sebelum jam 5 darahmu sudah berhenti, jadi kamu tidak jadi haid. Mungkin sekali. Sehingga tiba-tiba jam 3 sore darah sudah bersih, tidak jadi haid. Maka tetap wajib berpuasa. Kalau ternyata puasa, nanti kok tetap darah keluar, berarti puasanya batal. Kenapa? Terbukti jam 5 nanti dihukumi haid. Jadi ini haid dihukumi dengan rumus itu. Namanya istihadhah suhro. Seorang istihadhah itu boleh berpuasa. Apakah kalau selesai istihadhah harus bersuci? Dilihat dong. Istihadhahnya itu istihadhah model apa? Kalau istihadhah suhro yang istihadhah rusuh itu ada 3. Istihadhah suhro itu darah keluar tidak sampai 24 jam. Itu pasti bukan haid. Yang kedua adalah kayak tadi, belum waktunya keluar darah haid kok keluar darah. Nah, ini adalah istihadhah suhro. Nah, yang pertama kalau keluar darah, misalnya ibu keluar darah pagi sampai sore 6 jam apa 12 jam. Setelah itu enggak keluar darah lagi. Sampai 15 hari enggak keluar darah. Adalah berarti 12 jam kemarin adalah terbukti bukan haid. Maka ya enggak wajib mandi, wong tidak pernah haid kok. Kecuali istihadhahnya adalah dibarengi dengan haid, otomatis wajib mandi karena haidnya. Yang diceritakan seorang wanita keluar darah sebelum waktunya haid, istihadhah. Sebelum waktunya haid baru suci 10 hari lah kok keluar darah. Ini dijamin bukan darah haid. Baru setelah itu hari yang kelima genap 15 hari, berarti hari kelima setelah itu baru dihukumi haid. 4 harinya enggak ngapain mandi, wong dia ketemu haid kok. Enggak ada perlunya mandi. Ini seperti itu. Jadi nanti ada rumus-rumus haid praktis, cuman butuh waktu 30 menit kali 2. Dan harus tahu, dan tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i, akan tapi kemudian haid dan akan mudah difahami, dan pernah kami hadirkan di majelis ini, yang ingat-ingat, yang tidak ingat, ya tidak ingat. Baik. Baik, insya Allah jangan lupa besok untuk hadir bersama keluarga, buka bersama di sini. Alhamdulillah ini pavingnya biarpun belum beres, tapi insya Allah digelar, tidak kelihatan kalau tidak beres pavingnya. Insya Allah nanti kita buka di sini bersama-sama, diupayakan membawa makanan sampai terawih dan seterusnya. Kebutuhan untuk Pondok Putri Al-Bahjah ini 170 juta, untuk apa ini? Pemagaran, kita butuh pemagaran, karena Pondok Putri Al-Bahjah sudah hampir bisa ditempati. Dan insya Allah tahun ini Syawal akan ditempati. Cuman yang menjadi masalah, belum ada pagarnya. Diperkirakan pagar itu kurang lebihnya melingkar itu 170 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Dan juga di Kuningan butuh dana kurang lebihnya juga 150 juta untuk pembuatan rumah pondokan tingkat, dua tingkat kecil sekitar itu. Semoga itu kita pakai panggung, pakai papan, tapi konstruksinya besi, tapi nanti papan biar ringan karena di tempat yang dingin, insya Allah dengan papan awet. Makanya kalau mesinnya tingkat pakai ratusan juta, cuman karena kita dengan papan maka cukup butuh dana 150 juta. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya, dan semoga Allah memberkahi pondok ini, memperluas tanah, mempermudah bangunan, memperbanyak santri, memperbanyak pejuang, memperbanyak ahli surga di tempat ini, memberikan keikhlasan kepada semua yang berjuang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah, yang sering melihat yang haram ya Allah. Kadang kami sengaja dan kadang kami tidak sengaja. Ampuni lidah kami ya Allah, yang sering berucap kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk kami ucapkan. Ampuni telinga kami ya Allah, yang sering mendengar kalimat-kalimat yang menjadikan engkau murka ya Allah. Ampuni anggota tubuh kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Kalimat yang halal ya Allah, pandangan yang halal, pendengaran yang halal, tubuh kami dengan yang halal ya Allah, perut kami cukupkan dengan yang halal, syahwat kami dengan yang halal ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ikfina bihalalika an haramik wa agrina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ampuni kami semua, berikan kepada kami kesadaran akan dosa kami Allah. Berikan kepada kami kesadaran akan dosa-dosa kami ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat maksiat kepada-Mu dan kepada sesama kami. Maka kami mohon lapangkan hati saudara-saudari kami ya Allah untuk bisa memaafkan kami. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa itu ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka, dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari dendam di hati kami. Jauhkan kami dari dendam di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan dengki di hati kami ya Allah, yang menyiksa, yang menyebabkan hamba-hamba terjerumus di neraka-Mu karena kebencian di dalam hatinya, karena kedengkian di dalam hati. Maka bersihkan dari hati kami dari penyakit-penyakit hati itu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak ingin mereka kehukum ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni sahabat-sahabat kami, dan ampuni para pejuang-pejuang yang ada di sini ya Allah. Kami tidak ingin mereka selalu berbuat baik akan tapi Kau hukum karena dosa mereka. Ampuni dosa kami dan dosa mereka semua ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua, dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu, ahli surgamu, hamba-hambamu yang tulus, yang berjuang karenamu ya Allah.